Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada undangan peserta dan hadirin sekalian di acara Cahyo Sumebar Festival Hadrah Al-Banjari ITS 2015 dalam rangka Disnatalis ITS yang ke-55. Sebelumnya, perkenalkan saya Fanani dan rekan saya Lutfi. Kami di sini akan memandu jalannya acara pada pagi ini. Sebelumnya, acara Festival Hadroh Al-Banjari se-Jawa Timur 2015 ini disponsori oleh SKK Migas, Pertamina, Medco Energi, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN dengan media partner TV9 dan Handprint. Sebelum penampilan pertama, kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk menempati tempat yang telah disediakan. Langsung saja, mari kita panggil peserta dengan nomor urut 1 dari grup Hubbul Amin. Dan untuk peserta dengan nomor urut 2 dari grup Bikol Bihaya untuk mempersiapkan diri di backstage. Baiklah, mari kita saksikan penampilan dari grup Hubbul Amin. Shallu 'ala Nabi Muhammad. وكل موحدي وشعارنا ana anta mini Muhammadin sya'bi wa kulli muwahidi wa syi'aruna fil maulidi li Muhammadin ana anta mini. خير من ودع الثرى لك سيدي.